Kita selesaikan buat warga Trimulyo Merang, buat para ibu-ibu yang di sini, buat para bapak di sana, juga buat para sahabat-sahabat kita yang di sana, yang di saya. Kita goyang lagi, bos. Kususui senja kotamu, sekian lama tak bertemu. Lampu jalan membawa langkahku, mencarimu di manakah kau kasihku, di manakah kau berada, di manakah kau kasihku. New Palapak, Nisha. Cari.